Konsultasi Syariah. Waktu berakhirnya sholat sunnah qobliyah. Pertanyaan. Sebagian ulama ada yang berkata bahwa waktu sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah mulai dari masuknya waktu sholat fardu dan berakhir dengan habisnya waktu sholat fardu. Tetapi sebagian mereka berpendapat sholat sunnah qobliyah habis waktunya setelah sholat fardu dilaksanakan. Mana yang lebih kuat? Jawaban. Yang benar, bahwa waktu sholat sunnah qobliyah adalah antara masuknya waktu sholat dan pelaksanaan sholat. Misalnya waktu sholat sunnah rawatib zuhur dimulai sejak adzan zuhur atau sejak condongnya matahari ke barat sampai sholat zuhur dikerjakan. Sedangkan waktu sholat sunnah ba'diyah mulai setelah sholat dikerjakan sampai waktu sholat habis. Tetapi, jika waktu sholat sunnah qobliyah sudah lewat, bukan karena peremehan seseorang kepada waktu, maka dia boleh mengerjakannya setelah sholat. Adapun jika dia sengaja mengakhirkan sholat rawatib qobliyah itu dari waktunya, tanpa uzur, maka tidak bermanfaat walaupun dia mengqadanya. Karena pendapat yang benar adalah bahwa setiap ibadah yang ditentukan waktu pelaksanaannya, jika dikerjakan di luar waktunya tanpa uzur, maka ibadahnya tidak sah dan tidak diterima. Sumber, Fatwa Arkanul Islam, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin.